apa ini masih terjiul azan. Indahnya doa setelah adzan. Apa yang dilakukan setelah adzan atau pada saat kita mendengar adzan? Jadi mengucapkan seperti yang mengucapkan muadzin terus. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus. Doanya Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-bab tsalits fi mawaqitish shalah. Bab yang ketiga pada mawaqitish shalah, waktu-waktu salat. Ibadah yang dilakukan yang pelaksanaannya ditentukan dengan waktu, maka tidak sah dilakukan di luar waktu itu, apakah sebelum atau setelahnya. Baik. Kecuali kalau ibadah-ibadah itu ibadah mutlakah yang tidak terikat dengan waktu, maka labas, tidak mengapa untuk dia melakukan kapan saja, sebanyak apa saja, terserah. Tapi dikir al-adhkar barakallahu fik. Baik. Ibadah-ibadah yang dilakukan dengan waktu-waktu tertentu seperti sholat, puasa Ramadan, haji, qala rahimallahu ta'ala al-bab thalith al-mawaqit fi mawaqit as-salah as-salawatu al-mafruḍāt khamsun fi al-yawm wal-layl. Salat-salat yang diwajibkan ada lima di sehari semalam. Li kulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syar'. Di setiap waktu salat ini ada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Qala ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ya'ni mafrudan fi awqatin mahduda. Sungguhnya salat lima waktu itu kanat 'alal mu'minin, diwajibkan atas orang-orang yang beriman sebagai satu kewajiban mawquta yang telah ditetapkan waktunya, ya'ni mafrudan fi awqatin mahduda, diwajibkan di waktu-waktu yang telah ditentukan. Fala tujizi ussalatu qabla dukuli waqtiha, maka tidak disahkan, tidak dianggap sah salat dan tidak teranggap salat itu jika sekiranya dilakukan sebelum waktunya, demikian juga setelah waktunya selesai. Ada awal dan ada akhir. Barakallahu fikum. Tidak boleh dilakukan sebelumnya dan tidak boleh dilakukan setelahnya. Wa hadhihi al-mawaqit al-aslu fiha hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Waktu-waktu ini tayyib. Wa hadhihi al-mawaqit al-aslu fiha tayyib. Pokok pembahasannya berada pada hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, atau dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Penetapan waktunya maksudnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalatish syamsu. Waktu zuhur dimulai ketika matahari condong. Matahari condong. Maksudnya condong di sini adalah ketika matahari betul-betul berjalan di tengah-tengah langit, maka tiang yang kita berdirikan di saat matahari berada di tengah-tengah langit, maka tiang itu tidak memiliki bayangan kecuali ada di bawahnya. Seandainya kita angkat tiang itu, maka bayangan tiang itu pas di bawahnya. Barakallahu fikum. Sebesar tiang itu. Paham? Nanti setelah condong bergeser matahari dari tengah-tengah langit, kemudian apa? Muncul bayangan di arah timur. Paham? Karena matahari ketika muncul dari sebelah timur, bayangan tiang ada di sebelah barat, kan demikian. Semakin naik matahari mendekati tengah-tengah langit, maka semakin berkurang apa? Bayangan itu, semakin kurang berkurang sampai ketika berada pas di titik tengah langit, tiang itu tidak memiliki bayangan. Pas bergeser, namanya zawal, yazulu, bergoyang, apanya, bergeser, yazul, bergeser dari titik tengah, maka pada saat itu muncul apa, bayangan sedikit di arah timur, karena matahari sudah berpindah ke barat sedikit demi sedikit. Baik. Maka waktu pelaksanaan salat duhur itu, barakallahu fikum, ketika apa? Ketika zawal, ketika matahari sudah condong ke sebelah barat. Ayyamil mailuha an kabidi sama' ila jihatil maghrib. Yani berpindahnya dia, condongnya dia ke arah maghrib, ke arah terbenamnya. Wa yamtadu waqtuha ila ayasira dhillu kulli syai'in mithluhu fi tul. Dan waktu pelaksanaan salat mulai dari situ, salat duhur, sampai bayangan itu sama seperti barang itu sendiri. Kalau tiangnya 1 meter, maka bayangannya 1 meter pula. Maka itulah awal masuknya waktu asar sekaligus akhir waktu duhur. Tinggal yang jadi permasalahan sekarang, ketika matahari tidak berjalan pas di tengah-tengah langit. Paham ini? Baik. Ima ke arah utara sedikit atau ke arah apa? Utara sedikit atau ke arah apa? Selatan. Baik. Dengan perubahan waktu musim. Kalau barakallahu fikum, matahari agak condong ke sebelah apa namanya? Sebelah selatan. Baik. Matahari ini apa namanya? Tiang ini bayangannya di sebelah apa? Di sebelah barat, tapi bagian utara. Barat sedikit ke utara, sesuai dengan kecondongan apa? Matahari ke sebelah apa? Ke sebelah selatan. Barakallahu fikum. Semakin naik dia, barakallahu fikum, semakin naik matahari sampai ke tengah-tengah langit. Saya anggaplah ini tiang, ha. Begini itu tiang. Kalau kita katakan seandainya, saya perhatikan baik-baik. Seandainya, barakallahu fikum, matahari pas berjalan di tengah-tengah langit, dia muncul dari setek pas di tengah-tengah ini. Ini tiang tidak memiliki bayangan kecuali di bawahnya. Paham? Ketika matahari itu bergeser dari titik tengah langit, maka itu dikatakan zawal. Paham? Maka kita taib, karena matahari itu manazilnya tidak satu. Manazil, tempat terbit dan terbenamnya bukan satu, barakallahu fikum. Taib, banyak berpindah setiap harinya, berpindah sedikit-sedikit sampai menjauh. Kemudian kembali lagi, sampai di tengah, kemudian ke sana lagi. Barakallahu fikum. Sebelum ada bangunan baru kita ini di depan, barakallahu fikum, biasanya kalau kita salat asar di sini, matahari di sebelah sana. Paham? Lewat jendela arah sana. Di waktu tertentu, bulan-bulan tertentu, matahari di sebelah sini. Di waktu asar. Maka ketika matahari naik dari sebelah sana, barakallahu fikum, bukan tidak di tengah-tengah mata, di tengah-tengah langit, tapi sebelah sana, sebelah selatan sedikit, naik tentunya apa? Di sini itu bayangannya. Di sini bayangannya. Dan tentunya barakallahu fikum, semakin naik matahari, semakin dekat sini. Dan dia tidak akan apa? Kehilangan bayangan walaupun matahari di tengah-tengah langit. Taib. Paham? Maka barakallahu fikum, dia akan berjalan sejenak. Apanya? Terdiam sejenak. Terdiam sejenak. Dia akan taib. Bergeser, matahari akan bergeser. Jadi matahari begini nih, bayangan itu masuk, tek, paham insyaAllah, masuk, kemudian berjalan ke sana. Setelah matahari ini pas berjalan dari sini ke sini, tep, Ini pada saat sama seperti ketika matahari tidak memiliki bayangan sama sekali. Paham? Paham ini? Barakallahu fikum. Jadi dari sini bayangan itu tek, kemudian ke sana. Kemudian matahari bergeser, tek, maka dia pun lari ke sana. Jadi apa? Matahari ke sana, jadi bayangan ke sana dia. Kalau matahari tadi berjalan pas di tengah-tengah langit, maka apa? Cara pengukurannya, waktu duhur selesai, pada saat tiang ini memiliki apa? Bayangan yang sama panjang. Kalau 1 meter tiangnya, 1 meter juga ini. Baik. Berbeda kalau misalnya jalannya sebelah sini, namanya fai. Diukur berapa jauh dia dari tiang. Paham? Kalau matahari sedikit condong ke sebelah selatan, barakallahu fikum. Sebelah selatan, ini kan tidak akan kehilangan bayangan, dia tetap ada bayangannya. Barakallahu fikum. Ini namanya fai. Kalau misalnya ada 10 cm dari ini kan panjang, matahari mulai naik kan panjang sekali. Entah sampai ke mana itu bayangannya itu berapa panjang. Semakin naik, semakin dekat tek. Kemudian lari ke sana matahari, dia lari ke sana juga. Baik. Ini ada namanya fai. Baik. Bayangan tiang ini ketika matahari berada di atas, misalnya kalau 20 cm misalnya, 20 cm. Baik. Untuk waktu asarnya, tiang ini sama panjang ditambah dengan 20 cm tadi. Paham? Nggak. Sama kayak satu, tapi ditambah 20 cm. 20 cm. Baik. Ketika matahari pas di tengah-tengah lagi di sini, tapi masih ada bayangan. Barakallahu fikum. Ini bagus sekali bisa digambar. Barakallahu fikum. Biasanya kita belajar pas masalah ini. Baik. Membuat tiang, kemudian ada benang, kemudian digaris-garis. Setiap berapa menit dikasih tanda. Sampai titik apanya? Titik fai namanya. Titik fai. Baik. Kalau misalnya 20 cm dari ini tidak akan pernah habis, barakallahu fikum. Tidak pernah kehilangan bayangan kalau matahari berada di sebelah sana. Baik. Tidak pernah akan kehilangan bayangan ini. Baik. Maka bayangan waktu masuk asar itu diukur tingginya matahari, apa namanya, tingginya tiang ditambah dengan fai. Baik, ditambah dengan fai. Kalau fainya 20 cm tambah 20 cm. Barakallahu fikum. Terkadang juga barakallahu fikum kalau di daerah yang seperti Yaman, terkadang matahari jauh sekali dari apa? Tengah-tengah langit. Jadi terkadang itu dua kali lipat tingginya waktu asar itu. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdhur al-'ashr. Ma lam yahdhur al-'ashr. Waqtul 'ashr ma lam tasfar asy-syams. Waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi. Mana tadi? وهذه المواقيت الأصل في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. طيب سلامة بزم مسوء وقت عصر وقت العصر ما لم تصفر الشمس dan sampai masuk waktu asar barakallahu masuk waktu duhur selesai waktu duhur masuk waktu asar dan waktu asar sampai matahari tidak apa? belum memerah. Waktu salat maghrib malam yagi bisyafaq dan waktu salat maghrib selama warna merah di ufuk itu belum hilang. Tentunya ini sangat sebentar barakallahu fikum. Waktu salat isya ila nisfil lail al-awsat. Dan waktu salat isya sampai tengah malam. Waktu salat subuh min thulul fajri ma lam tathlu'i syams dan waktu pelaksanaan salat subuh ketika fajar muncul dan selesainya sebelum matahari terbit apa. Fa salatu dhuhr yabda'u waqtuha bi zawali syams. Maka salat duhur yabda'u waktuha bizawali syams. Salat duhur mulai waktunya dari sejak matahari tergelincir. Ai mailuha min kabidis sama ila jihatil maghrib. Mailuha ketika condongnya dia dari titik tengah langit ke arah maghrib. Wa yamtad waqtuha ila ayyasiratil kulli syai'in mithluhu fitul. Dan waktunya sampai segala sesuatu ini memiliki bayangan sama seperti panjangnya. Kalau 1 meter tiang itu 1 meter juga bayangannya. Maka sampai situlah waktu pelaksanaan salat duhur. Wa yasabu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan disunnahkan disegerakan pelaksanaan salat duhur ini di awal waktunya. Illa idza syaddal har, kecuali kalau kondisi panas amat sangat. Fa yasabu ta'khiruha ilal ibrad. Maka disunnahkan diakhirkan sampai sedikit agak dingin. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddal harru fa'abridu bis salati fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Kalau yakni panas itu amat sangat, maka hendaknya kalian melaksanakan waktu duhur sedikit agak dingin waktunya, apa inna syiddatal har, karena sungguhnya panasnya siang itu termasuk dari hembusan jahannam. Ini kalau memang kondisinya sama seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kondisi barakallahu fikum di zaman sekarang ini, kalau memang tidak lagi dirasakan ini walaupun panas, misalnya karena mukayyafat sudah sangat banyak barakallahu fikum, AC di mana-mana barakallahu fikum, di mobil AC di masjid juga AC, semua serba nyaman, maka barakallahu fikum ya salat di awal waktu barakallahu fikum. Dulu di zamannya barakallahu fikum yang kata Rasulullah SAW abridu, memang sahabat tidak bisa meletakkan dahinya di tanah untuk melakukan sujud, saking panasnya itu tanah atau pasir. Kecuali salah seorang di antara para sahabat meletakkan apa? Meletakkan kainnya untuk dia sujud di atasnya. Saking panasnya ini apa? Ini tanah. Barakallahu fiik. Baik. Ini daerah-daerah yang memiliki musim panas yang amat sangat. Adapun di negeri kita, masya Allah. Baik. Yani daerah yang dilintasi khattul istiwa. Baik. Yang daerah yang dilintasi oleh khatul istiwa, sehingga jadi bahasa Indonesia dilintasi oleh garis khatul istiwa. Padahal garis khatul istiwa, garis itu nya khat, khat itu sudah garis barakallahu fikum. Jadi garis khatul istiwa, garis apa? Istiwa. Garis istiwa namanya. Baik. Artinya garis khatul istiwa adalah garis apa? Yang memang matahari melalui poros ini barakallahu fikum. Jarang sekali melenceng jauh. Beda di daerah-daerah tertentu barakallahu fikum, mataharinya hampirnya terbit di sana, terbenam di sana. Paham? Baik. Terbit di sana, terbenam di sebelah sana. Baik. Beda di negeri kita masyaallah hampir tem melesetnya sedikit dari garis ini sangat apa namanya? Enggak jauh. Baik, sehingga kita tidak merasa tepi jauh sekali matahari sebelah sana. Tep duhur sebelah sana itu matahari. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kita kan matahari rata-rata cuma di sini bergeser sedikit lah. Barakallahu fikum. Garis. Baik. Khatul istiwa, garis lurus. Barakallahu fikum. Sudah jadi bahasa Indonesia, garis khatul istiwa. Wajib ta'jiluha fi awal waktiha illa idza ishtadda al-harru fa yastahabu ta'khiruha ila al-ibrad. Liqouli sallallahu alaihi wasallam ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. Wa salatul asri yabda'u waqtuha fi nihayati waqti dhuhr. Salat asar dimulai waktunya dari sejak selesainya waktu dhuhr. Salat asar dimulai waktunya setelah selesai waktu dhuhr. Ai min khairurati dhilli kulli syai'in mithluhu wa yantahi bi ghurubi syams. Waktu pelaksanaan salat asar adalah ketika segala sesuatunya memiliki apa? Memiliki bayangan sepanjang benda itu, dan selesai pelaksanaan waktu salat asar itu dengan terbenamnya matahari. ayat inda akhiril isyrar, ni akhir waktu kuningnya. Wa yusan muta'jiluha ilti awwali wa al-waqt, dan disunnahkan untuk disegerakan pelaksanaan salat asar di awal waktu. Wa hiya salatul wusta allati nassallahu 'alaiha bi qoulihi ta'ala, dan salat asar ini adalah salat wusta, salat wusta salat pertengahan yang nas dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafidz al-salati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin." Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha. Fa qala, "Fa inna fitnatash salati fa in min man fatatu salatul asr fa ka'anna ma wutira ahluhu wa maluhu." Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hafidz al-salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu ala salawati, hendaknya kalian menjaga salat-salat lima waktu itu, wassalat usta, terutama salat usta, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala lama berdiri untuk melakukan salat. Maka amar Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempertegas untuk menjaga salat asar ini. Beliau mengatakan, "Man fatatu salatul asar fa ka'anna ma utira ahlu wa man." Siapa yang luput dari melakukan salat asar, maka seakan-akan dia kehilangan keluarganya secara keseluruhan dan hartanya secara keseluruhan. Orang tuanya tidak ada, istrinya tidak ada, anaknya pokoknya halas, dia tunggal satu-satunya. Tidak ada kerabatnya sama sekali. Demikian juga tidak ada hartanya sama sekali, wala spesial. Wa qala aidan, "Man taraka al-asr fa qad hajita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka seakan-akan hancur seluruh amalannya. Waktu salatul maghribi min ghurubi syamsi ila maghribi syafaq, dan waktu pelaksanaan salat maghrib mulai dari terbenamnya matahari, hilangnya kursus syams, lempengan matahari dari permukaan bumi. Paham? Pokoknya hilang. Begitu hilang, tak, berarti masuk waktu maghrib. Dikumandangkanlah azan maghrib. Waktunya sampai ufuk merah yang ada di langit sebelah barat itu menghilang. Barakallahu fikum. Selesai sudah waktu pelaksanaan salat maghrib. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat maghrib ma lam yaghibi syafaq. Waktu salat pelaksanaan salat maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum hilangnya, barakallahu fikum, ufuk merah. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha, demikian juga disunnahkan pelaksanaan salat maghrib ini di awal waktunya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ummati bi khairin ma lam yakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap terus menerus umatku berada di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai bermunculan bintang-bintang. Barakallahu fikum. Ini perlakuannya apa? Orang-orang Yahudi, sekaligus juga perlakuannya orang-orang Syiah Ar-Rafidah. Mereka tidak kumandangkan azan maghrib kecuali memang sudah gelap dan bintang sudah kelihatan. Barakallahu fikum. Biasanya waktu puasa mereka lebih ketat lagi ketika puasa. Puasa Ramadan lebih ketat dalam masalah ini. Biasanya kita sudah pulang, baru sudah pulang dari salat maghrib, berarti buka dari tadi. Paham? Nanti pulang kita keluar dari masjid dari salat maghrib, baru mereka kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Baru mereka kumandangkan azan maghribnya, baru juga mereka buka puasa. Paham? Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, tetap terus menerus umatku berada di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai para bermunculan tashtabiku. Tashtabaka yani bermunculan, tidak beraturan, barakallahu fikum, munculan macam-macam. Nah, istabaka. Illa laylatul muzdalifah lil muhrim bil haji wa yusannu ta'khiruha hatta tusalla ma'al isya'i jama' ta'khir. Kecuali laylatul muzdalifah, kecuali malam muzdalifah, yakni malam ketika orang meninggalkan Arafah. Barakallahu fikum. Orang berada di Arafah di tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Begitu terbenam matahari berpindah ke tanggal 10 Zulhijjah. Berangkatlah orang meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Ini diakhirkan pelaksanaan maghrib sampai ke mana? Sampai ke Isya di Muzdalifah. Barakallahu fikum. Faisan takhiru hatta tusallam al-isya'i jama' takhir. diakhirkan pelaksanaannya sampai waktu isya. Tapi kalau perjalanan biasa, barakallahu fikum, kurang lebih kalau kita berjalan, kalau misalnya jam 6 barakallahu fikum, jam 6 kita berangkat meninggalkan Arafah jalan kaki, memang sampai sana sekitar jam 8 perjalanan biasa. Sekitar jam 8, 2 jam berjalan. Tapi tidak terasa perjalanan karena semua orang jalan yang kelihatan. Jalur orang yang berjalan kaki memang khusus, dan jalur orang yang mengendarai kendaraan khusus. Jadi sepanjang kita melakukan perjalanan tidak ada kendaraan yang kita lihat. Paham? Orang yang meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah tidak ada kendaraan yang kita lihat kecuali pas dekat dengan Muzdalifah. Baik. Wallahu a'lam. Atau memang kita tidak lihat, maksudnya besok malam. Baik. Semalam. Tidak ada juga cahaya. Atau memang kita tidak perhatikan. Wallahu a'lam. Yang jelas. Baik. Kita sibuk dengan dikir dan perjalanan. Dengan perjalanan. Barakallahu fikum. Begitu kita lepas dari Arafah. Begitu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Palang-palang semuanya dibuka. Orang. Sejauh mata memandang. Barakallahu fikum. Dibuka palang-palang. Keluar semuanya dari batas Arafah. Oh, semua orang memakai pakaian putih. Sejauh mata memandang. Barakallahu fikum. Barakallahu. Baik, orang semua melakukan berjalan kaki. Baik, yang para pejalan kaki, barakallahu fikum. Yang naik mobil tetap jalurnya lain. Baik, sekitar jam 8 baru kita sampai di Muzdalifah. Kita melakukan salat maghrib dan salat isya. Tapi biasanya sudah tidak lagi kita melakukannya di dalam masjid. Ada masjid di Muzdalifah, biasa dilakukan orang di sana. Tapi sudah penuh dengan orang. Penuh dengan orang, barakallahu fikum. Baik. Apa dengan orang tidur, orang istirahat, orang apapun sudah penuh dengan orang. Mestinya juga tidak terlambat. Dan kelihatannya dipakai khas pada nanti pas pada musim haji. Baik. Masjid-masjid yang ada di Mina, masjidnya ada di Arafah, kelihatannya memang tidak dipakai kecuali pas di musim haji. Kamarullah itu. Baik. Kalau di luar musim haji ditutup. Karena memang bukan daerah pemukiman. Bukan daerah pemukiman. Daerah padang pasir. Nanti mau melaksanakan ibadah haji baru dipasang tenda-tenda. Tenda-tenda haji. Baik. Nampak sekali bahwa masjid-masjid yang ada di situ tidak dipakai kecuali di musim-musim haji. Kotoran-kotoran apa? Kotoran-kotoran burung di mana-mana. Baik. Masih bekas walaupun sudah dipel. Baik. Dan barakallahu fikum, ada beberapa ekor merpati yang senantiasa disambar oleh kipas angin. Kenapa? Karena kebiasaannya dia bertengger di kipas angin itu. Kipas angin besar barakallahu fikum, yang pakai baling-baling begitu. Pada saat musim haji itu bergoyang terus, putar terus. Ini barakallahu fikum, apa namanya, burung ini masih mencari kebiasaannya, suka bertengger di kipas angin itu. Mencoba bertengger situ, kena. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Malam Muzdalifah, kita hendaknya melakukan apa? Salat maghrib dan isya diakhirkan di Muzdalifah. Amma salatul isya fayubda waktuha min maghribi syafaqil ahmar ila nisfil layli liqouli sallallahu alaihi wasallam salat isya ila nisfil layli al-awsat. Adapun salat isya dimulai waktunya dari terbenamnya atau hilangnya ufuk merah sampai tengah malam sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salat isya sampai tengah malam awsat. Wa istabu ta'khiruha ila akhiril waqti al-muqtar ma lam takun masyaqqah. Dan disunnahkan diakhirkan pelaksanaan salat isya sampai akhir waktunya yang muqtar, selama tidak memberatkan orang-orang yang mau melakukan salat berjamaah. Wa yukrahu an-nawmu qablaha wal halitu ba'daha li ghairi maslahah. Dan makruh tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya kecuali kalau di sana ada masalah. Di hadis Abi Hurairah, Abi Barda, Abi Barzata radhiyallahu taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qabla isya wal hadits ba'daha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya. Karena boleh jadi apa? Kelewat waktu isya. Ketiduran, barakallahu fikum. Wal hadits ba'daha, demikian juga teh berbicara ngobrol sampai panjang tengah malam. baru dia tidur, khawatirnya dia apa? Dia ketinggalan dari melakukan sholat subuh, ketiduran, barakallahu bikum. Kecuali kalau mungkin dia murajaah pelajaran, murajaah barakallahu bikum Al-Qur'annya dan yakni kebutuhan-kebutuhan yang memang daruri, barakallahu bikum. Waktu salat al-fajr, waktu salat fajar min tulu al-fajr tsani ila tulu asy-syams. Waktu pelaksanaan salat fajar min tulu al-fajr tsani, mulai dari terbitnya teh fajar yang kedua, fajar pertama ya fajar kadib, fajar yang kedua fajar farid, ila tulu asy-syams sampai terbitnya matahari. Ustabu ta'jiluha ila tahaqqaqa tulu al-fajr, dan disunnahkan didahulukan salat fajar itu kalau jelas-jelas nampak waktu fajar itu. Hadhihi al-awqatu allati yushra'u ada'u salawati khams fiha. Inilah waktu-waktu yang disyariatkan kita untuk menegakkan salat itu padanya. Wajib 'alal muslimin at-taqayyud bidzalik. Baik, maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk apa? Mengikat diri dengan ini waktu-waktu ini. Wal muhafadzati 'alaiha fi waqtiha, dan senantiasa menjaga pelaksanaan salat di waktunya. Waktu akhirnya, dan jangan dia mengakhirkan pelaksanaannya. Li'anna Allah tawa'ada allazi yu'akhirunaha an waqtiha, faqala ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengakhirkan pelaksanaannya. Ini yang mengakhirkan pelaksanaannya sudah diancam, apalagi yang meninggalkannya sama sekali. Faqala ta'ala, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, yang senantiasa mereka lalai dari salatnya. Maksudnya mengakhirkannya dari waktu yang paling afdalnya. Bukan yang meninggalkannya, meninggalkannya lain ceritanya, barakallahu fikum. Sahun. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, kemudian datang generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan justru generasi ini mengikuti syahwatnya, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka niscaya akan menemui ghayya. Wal ghayyu huwa al-'adzabu asy-syadid. Ghayy adalah azab yang sangat pedih. Baik, al-mudha'af, yang dilipat gandakan, wasyarr wal khaibah, dan kejelekan dan kehinaan, di jahannam ghaiyadan billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u shalawati fi awqatiha min ahadil a'mali lillah. Pelaksanaan salat di awal waktunya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdaluha, dan paling afdalnya. Faqad su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, gerangan amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Tabarakallahu bikum. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada jam, kita bisa mengetahui barakallahu bikum waktu-waktu salat itu. Walaupun tidak ada jam, kita bisa mengetahui waktu-waktu sholat itu. Terlebih khusus muadzin, muadzin yang diberikan amanah untuk mengontrol, memperhatikan kondisi alam ini. Muadzin kita dulu di Damaj, barakallahu bikum, karena di sebelah baratnya Damaj ini, barakallahu bikum, ada gunung, sehingga untuk kita melihat matahari terbenam itu tidak mungkin, karena sebelum terbenamnya dia sudah terhalangi duluan oleh apa? Oleh gunung itu. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak bisa memastikan terbenamnya matahari dengan apa? Terbenamnya matahari. Apa? Kita tidak bisa memastikan maksudnya waktu maghrib kecuali apa? Apa dengan terbenamnya matahari, karena matahari tidak bisa dilihat. Terhalang oleh gunung. Baik. Yang bisa dilihat adalah seberapa? Sebelah timurnya ada Damaj. Justru sebelah timurnya adalah tanah lapang. Baik, ada gunung tapi kejauhan sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Kalau di sini kita aqbala al-lailu min hahuna wa aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna. Baik. Faqad gharabat asy-syams. Baik. Kalau malam sudah muncul dari sini dan siang pergi lewat sini, dan matahari sudah tenggelam, maka pada saat itulah saatnya orang berbuka puasa. Tabarakallahu fikum. Begitu matahari terbenam, tek, maka kaki langit di sebelah timur langsung berwarna hitam, persis sama seperti fajar. Kebalikan. Paham? Persis seperti fajar. Kalau fajar, barakallahu fikum, gelap semuanya. Baik. Kalau fajar kadib, sama seperti apa? Pohon. Baik. Sama seperti ekor serigala. Kemudian setelah itu hilang. Gelap semuanya. Sesaat setelahnya nanti akan terbit apa? Fajar. Langsung putih di kaki langit. Putih inilah yang akan naik sedikit-sedikit. Barakallahu fikum. Sama persis di waktu sore hari. Ketika matahari terbenam, pas itu terang, tek, langsung di kaki langit sebelah timur, warna gelap yang di atasnya masih terang. Warna gelap inilah yang nanti akan naik sedikit-sedikit, tek, tek, tek, tek, tek. Dan itulah malam. Dan sangat cepat kalau maghrib, sangat cepat. Jadi, kalau kita bisa berada di satu tempat, lihat sebelah barat, lihat sebelah timur, insya Allah bisa. Kalau tidak tertutup awan. Baik. Begitu terbenam, bisa antum pastikan dan sebelah sana, dan sebelah sana. Langsung tek, hilang matahari langsung. Terbentang apa? Saya warna hitam di kaki gunung. Di kaki langit apa? Di kaki langit. Baik. Dan itu akan apa? Berangsur-angsur naik, naik, naik, naik, naik. Menutupi apa? Menutupi langit. Jadi gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap. Barakallahu. Jadi muadzin kita pada saat itu tidak lagi melihat matahari, tapi melihat sebelah timur. Begitu hitam sebelah sana, berarti sudah kemana kan ada. Walaupun tidak lihat matahari terbenam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.